Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum. Buya Yahya yang saya hormati, saya mau bertanya, tolak ukur seseorang itu dikatakan beriman itu apa? Soalnya saya pernah mendengar ada seorang ulama mengatakan dihukumi sah iman seseorang apabila sudah memahami mu'taqad yang 64 itu, Bu ya. Jadi kalau belum memahami mu'taqad tersebut, belum dikatakan sah imannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman, pembahasan iman di sini kuncinya adalah iman kepada Allah. Maka pembahasan tentang ilmu akidah itu pertama kali adalah pembahasan tentang iman kepada Allah. Mulai dari kita mempercayai akan wujudnya Sang Pencipta. Dengan dialog yang selama ini dihadirkan para ulama suruh berpikir menggunakan akal kita. Inilah kunci di sini. Jadi kita harus meyakini bahwasanya semesta ada yang menciptakannya. Itu dibangun dengan akal berpikir, akal cerdas berpikir. Kenapa? Inilah pertama yang harus kita gunakan, gunakan akal kita. Akal ini yang bisa menjangkau, bisa diajak berpikir. Makanya orang yang tidak punya akal, tidak punya kewajiban apa-apa dia. Nah di sini kita gunakan akal kita untuk merenungi misalnya, kita mengangkat sebuah pulpen, ada yang menciptakan atau tidak? Jawabannya ada. Baik, pulpen kita latuh ada buku, buku ada yang menciptakan atau tidak? Ada. Kalau ada orang mengatakan buku tidak ada yang membuat, itu pasti dia gila. Ya, buku ada yang buat? Ada. Kita taruh di atas meja, meja ada yang buat atau tidak? Ada. Baik, kemudian kita taruh di atas aula sini mejanya. Aula ada yang membuat atau tidak? Ada, sampai di sini. Kemudian aula di atas bumi. Bumi ada yang membuat atau tidak? Ada orang bingung di sini. Karena saya tidak tahu, bagaimana tidak tahu? Tidak kelihatan yang buat. Memang yang buat aula kamu tahu. Jadi kadang-kadang mulai rusak akalnya di saat bicara tentang begini nih. Yang membuat pulpen kamu tahu? Ya enggak. Lah kok kamu percaya? Apa bedanya pulpen dengan bumi? Artinya segala sesuatu harus ada yang membuatnya. Yang kecil saja kamu enggak percaya kalau terjadi dengan sendirinya, bagaimana yang besar ini? Ini loh filosof sampai di sini sehingga percaya bahwa semesta ada yang menciptakannya. Lah, semesta ada yang menciptakannya. Lah, yang menciptakan itu apa? Siapa? Ya pencipta. Maka di situ perlu syariah. Wahyu yang beritahu Sang Pencipta adalah Allah. Maka Al-Quran yang mengatakan Allah Maha Tunggal tidak bertentangan dengan akal. Allah. Anggap saja tanpa ada nama Allah disebut, yang jelas misalnya Al-Quran menyebutkan bahasanya ada Tuhan Maha Tunggal. Ahad Maha Tunggal. Tidak bertentangan dengan keyakinan kita tadi. Kalau masalah Allah ada, anggap saja begini. Begini, Allah, Sang Pencipta ada, Al-Quran mengatakan Sang Pencipta ada, enggak bertentangan. Cuman siapakah Sang Pencipta ini, kita tidak bisa tahu kecuali ada petunjuk, namanya Allah. Baik, kemudian Sang Pencipta ini bagaimana sih saya untuk kenal Pencipta? Nah ini sebetulnya dialog akidah itu untuk melanjutkan keyakinan kita Sang Pencipta, jangan sampai kita meyakini yang diciptakan menjadi Sang Pencipta. Sehingga di situ dikenalkan sifat-sifat Allah. Allah, sifat Allah, kidam, dahulu, baqa, muhalafatul hawadisi. Nah itu adalah untuk mengukuhkan, gak cukup orang aku percaya akan adanya Tuhan Allah. Tuhan Allah gimana? Tuhan Allah kayak raja. Lu kan gak benar biar percaya kepada Allah. Tapi belum meyakini sifat-sifat Allah. Saya percaya adanya Tuhan Allah. Kayak apa Tuhan Allah? Kayak matahari. Oh gak bisa. Maka ada muhalafatul hawadisi. Jadi sebetulnya kuncinya asalkan kita sudah sampai kepada keyakinan tentang Tuhan Allah, itu sudah selesai. Tapi untuk sampai kepada keyakinan Tuhan Allah itu, gimana kita mengenal Allah? Maka kita harus mengenal sifat-sifatnya. Maka benar yang dikatakan para ulama, wajib kita mengetahui sifat-sifat Allah. Paling tidak sifat 20 itu harus tahu. Makanya kalau tidak tahu sifat 20, tidak ngerti penjelasan sifat 20, bisa jadi dia itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beriman kepada Nyi Roro Kidul, masih menyekutukan Allah. Orang yang nyembah berhala itu bukan tidak percaya kepada Allah lah ya, dia mempercayai adanya Tuhan Allah, tapi dia mencari Tuhan selain Allah. Mereka percaya akan adanya Tuhan Allah, tapi dia mempercayai Mereka percaya dengan Tuhan Allah, percaya Tuhan selain Allah. Maka benar yang disampaikan, kalau orang beriman, berakidah, itu harus di samping dia kenal Tuhannya adalah Allah, harus mengenal Allah secara sesungguhnya. Dan untuk kenal Allah secara sesungguhnya, tidak ada jalan lain lagi kecuali mengetahui sifat-sifat Allah. Yaitu sifat apa? Sifat 20 minimal. Sifat yang lainnya tidak, ntar dulu. Yang penting sifat 20 ini. Karena di dalam sifat 20 yang dihadirkan para ulama, disitulah terjadi khilaf penyelewengan-penyelewengan. Maka disitulah kita wajib. Dan memang betul. Dan hal yang seperti ini sudah biasa, lazim, wajar. Makanya anak-anak kecil dulu sudah dihafal, diajari untuk Allah wujud, Allah dahulu, kitab, baqa, muhalafatu, ahwatisi, qiyamu, dan seterusnya, itu sudah biasa. Maka lihat coba, apakah orang yang mengatakan Tuhanku adalah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, dia bersyahadat. Cuman belum mengerti sifat Allah. Padahal karena dia dari agama yang lain, misalnya agama Hindu atau Buddha, dia percaya dengan dewa-dewi. Kamu paham tentang Allah? Ya, kalau Allah itu, kalau saya sholat, saya bayangin Allah duduk. Ya, kayak waktu saya percaya agama saya dulu, ya duduk di atas kursi, singgah sana, Allah Allah. Kan salah. Berarti belum beriman kepada Allah dia. Maka wajib mempelajari sifat-sifat itu. Harus. Tidak boleh tidak. Fardu'ain hukumnya. Mengenal sifat-sifat Allah adalah fardu'ain. Dan itu sudah biasa. Orang awam pun harus tahu. Cuman cara mengetahuinya orang awam tidak perlu detail-detail, akan tetapi sifatnya global. Allah Maha Ada, Allah itu dahulu, Allah itu adalah abadi. Di saat bumi rusak, semuanya Allah tidak akan rusak. Kemudian seterusnya, Allah Maha Kuasa. Kemudian tambah, tidak boleh kita mengatakan ada yang berkuasa selain Allah. Kalau ada sesuatu diberi kekuasaan oleh Allah, maka itu kekuasaan Allah juga. Raja, presiden. Maka kalau ada orang mengatakan, wah gunung, apa pohon ini punya kekuatan dari dirinya, syirik. Biarpun katanya asyhadu an la ilallah. Maka betul yang disampaikan tadi, mungkin lebih dekat kepada sifat-sifat Allah yang 20. Kemudian yang melawan daripada sifat itu juga 20. Kemudian sifat Nabi 4. Kemudian sifat jais, sifat dzatnya. Yang lawannya daripada sifat Nabi yang 4 menjadi 8, berarti pada 48 ditambah sifat jais bagi Allah 1. Jais bagi Allah kita harus ngerti bahasanya Allah itu boleh berbuat apa saja, enggak boleh ada yang melarangnya, baru nanti sifat jais bagi Nabi 50 itu. Itu paling tidak. Dan itu bisa dipelajari dengan gampang di musala, di atas mimbar, di atas menara musala pun kita sudah bisa. Itu yang dilakukan ulama terdahulu, hebatnya mereka. Anak kecil pun sudah menghafal. Sekarang sudah mau mati pun belum hafal. Ini repot ini. Jadi betul yang disampaikan para ulama. Cuman jangan dikemas dengan bahasa sulit. Kamu harus belajar begini. Oh enggak, yang nyantai saja. Yang nyantai. Sehingga nanti langsung ngerti. Yang mempercayai adanya roh itu gimana? Keluar dari iman. Penguasa laut selatan. Ratu, misalnya. Nah ini seperti itu. Jadi wajib. Memang betul, iman tidak akan sah percaya kepada, intinya satu, percaya kepada Allah. Kemudian setelah itu bagaimana kita meyakini Allah? Kita tidak akan bisa kenal Allah kecuali dengan mengenal sifat-sifatnya. Wallahu a'lam bissawab.